Mitra bisnis, polemik bagaimana gubernur seharusnya dipilih terus berlanjut. Ada tiga opsi pemilihan gubernur. Dipilih langsung oleh rakyat, dipilih melalui DPRD, atau ditetapkan langsung oleh presiden. Kemungkinan terjadinya politik uang yang akhirnya membuat biaya demokrasi menjadi besar, serta usaha untuk menerapkan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan anggota DPR, Arief Wibowo. Pak Arief, apa komentar Anda? Pertama, itu mengenai draft rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Ya, draft tersebut adalah, RU tersebut adalah inisiatif pemerintah. Dengan demikian, maka draft rancangan undang-undang dan naskah akademiknya disiapkan oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa DPR sampai hari ini belum menerima draft tersebut secara resmi, ya, draft dari pemerintah tersebut. Jadi kita juga belum tahu persis apa yang tidak diatur oleh pemerintah di dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tersebut, terutama adalah pemilihan gubernur. Kita belum tahu, tetapi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen UDA sudah menyampaikan berbagai wacana. Di antaranya adalah karena gubernur mewakili pemerintah pusat, maka sebaiknya dia ditetapkan. Kemudian opsi yang lain adalah dipilih oleh DPRD. Itu yang sempat menjadi wacana dan ditawarkan oleh pemerintah. Nah, DPR belum sama sekali membahas. Kalau menurut Anda bagaimana sebaiknya? Menurut hemat saya begini, bahwa apakah gubernur itu dipilih oleh DPRD maupun dipilih secara langsung, derajat legitimasinya adalah sama. Ya, kenapa? Karena itu hanya menunjuk cara pemilihan yang notabene adalah teknik politik di dalam demokrasi. Jadi tidak mengurangi bobot kewenangan gubernur. Tidak ada kaitannya dengan soal kewenangan. Tapi adalah soal teknik politik yang paling tepat. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kenapa kemarin kita memilih gubernur termasuk bupati wali kota itu dengan cara langsung selain agar menyesuaikan dengan pemilihan presiden karena posisinya adalah sama-sama eksekutif. Yang paling penting adalah sebenarnya cara pemilihan yang saya sebut teknik politik tadi dalam rangka untuk mengkoreksi sistem pemilihan melalui perwakilan, yaitu DPRD, yang dinilai cenderung berbiaya tinggi dan dalam tanda kutip adalah korup. Itu penilaian publik. Karena itu maka kemudian kita menempuh jalan seperti sekarang ini dengan cara langsung. Apa yang harus dicermati jika ingin mengembalikan pemilihan gubernur dengan cara penetapan? Kalau kemudian pemerintah menawarkan untuk mengembalikan dengan cara tidak langsung melalui DPRD atau bahkan penetapan, ini tentu saja harus dilihat situasi dan kondisi objektifnya. Cara pemilihan langsung memang diakui selama ini menjadi mahal. Tetapi cara pemilihan langsung juga diakui sebagai cara yang masih efektif untuk melakukan koreksi kepada sistem yang korup, yang bahkan cenderung elitis dan oligarki. Gitu. Nah, kita lihat kondisinya, apakah untuk ke depan, mungkin dalam beberapa waktu, dengan kembali kepada DPRD itu, sudah bisa mengembalikan tentang makna hakiki dari demokrasi yang diinginkan rakyat atau tidak. Demikian Arief Wibowo, saya Kiki Wijaya.